Spesial untuk yang di belakang. Lagu ini kalem-kalem mas. Yang penting damai. Motor ini deh. Mengapa dalam perjalanan cintaku selalu ada yang merintangi? Ampun, ada diri. Irma Permatasari. Mas Odek. Takkan lagi ada satu iki yo godhok iki. Menusuk hatimu. Foto maju. Selamat sore, Bu. Jubah hitam ini pengkapan ingin bersatu dalam koperku. Hai lelaki gemetara, biarkan ku ikut cerita. Makin pun aku berlalu, bagai ramadhan cinta. Sia dan singkat tak takkan rayu bukan ini. Sekolah rame, rayu. Sorry, Pak. Sorry, Cek. Sekali lagi boleh minta tepuk tangan, Ibu.